Welcome, selamat malam para hadirin penonton, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, anak-anak muda. Lenong malam ini bawa cerita si Jabrik. Kenal gak si Jabrik? Kalau gak kenal, kita gak apa-apa dah. Kenalin nih si Jabrik, gak pernah sirik. Yang bertingkah, gua ubrak-abrik, brik-brik-brik. Gaya gua nih lo kenalin. Kampang asin, nih tegesin, Mang Jabrik punya jogrokan. Di kampungnya kebekel jadi jagoan. Jampi make segudang ilmunya cukup. Cuman satu jage gak sanggup. Dulu pernah kubare keliling dunia. Jin raksasa semua keder artinya. Yang ngelawan gua usap angus pidatnya. Enyang cengeng gua cintang mare neneknya. Boleh dikate kagak ada buat bandingan. Di lubang semut golongok cari saingan. Semua nginyem liat Bang Jabrik berantem. Nanti musuh ribuan bawa meriem. Ketepok rugu lime yang duwe pate ige. Lepok enam kelenger jidatnya keluar lemper. Rasain rasain. Sekarang penyabrik puring-puringan. Lamarannya ditulak jadi kapiran. Belon kenal maknanya si Jabrik ngendon. Bisa nyilem di laut timbul di kebon. Ayo maju, kumpulin temen lu dah. Rumutin gua, tak nantinya gua tungkulin lu. Gua tabur. Kagak ada buat bandingan. Di lubang semut walongok cari saingan. Semua nginyem liat Bang Jabrik berantem. Kendati musuh ribuan bawa meriem. Ketepok rugu lime yang duwe pate ige. Ketepok enam kelenger jidatnya keluar lemper. Rasain sekarang penjabrik uring-uringan. Lamarannya ditulak jadi kapiran. Belon kenal bahnenya si Jabrik ngendon. Bisa nyilem di laut timbul di kebon. Perjalanan Jabrik masih jauh, mari berangkat. Di sini-sini juga.